cerita siapa mantanmu yang pernah berikan yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia, dan aku akan buktikan ku lebih baik darinya. Cobalah untuk lupakan mantanmu. Selalu cerita lebih nyaman tanpa mu yang pernah berikan yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia, dan aku akan buktikan ku lebih baik darinya. Cobalah untuk lupakan mantanmu, lupakan mantanmu. Diriku bukanlah dirinya. Ih, kok gak niat banget sih? Ini keren banget kali. Enggak kayak... Kayak siapa? Jadi tuh tadi bagus banget, cuman emang nunggunya kelamaan. Tuh. Oh.